Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah karena kita sudah diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita bisa bertatap muka dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Ali Imran. Bapak Quraisy Shihab akan mulai menjelaskan ayat 96 dan ayat-ayat selanjutnya, di mana dalam ayat-ayat yang akan dibahas nanti banyak sekali berkaitan dengan sejarah kota Mekah dan tentu saja pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Saya ditemani Majelis Taklim Al-Muhajirin Kafling DKI Cipedak, Majelis Taklim Al-Falah Citayam, dan juga pengajian karyawan kerjasama operasi Sukovindo Surveyor Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu sudah menemani saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Quraisy Shihab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita pagi ini akan melanjutkan lagi penjelasan dari surah Ali Imran. Kita akan mulai ayat 96 Pak Quraisy. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa, kita akan mulai dengan firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakah. Ayat 96 ini masih berkaitan erat dengan ayat 95 sebelumnya. Ayat sebelumnya itu menyatakan antara lain, fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Ikutilah secara sungguh-sungguh millah cara hidup Nabi Ibrahim. Nah, dalam konteks perintah mengikuti cara hidup Nabi Ibrahim itu, Allah menyebutkan di sini dalam ayat 96 ini salah satu dari jasa Nabi Ibrahim dan salah satu dari ajaran beliau. Di sini dinyatakannya, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Rumah, kalau kita terjemahkan, sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan, yang dibangun untuk umat manusia adalah yang di Bakkah itu. Nah, ulama-ulama berkata, yang dimaksud dengan rumah pertama adalah rumah peribadatan pertama. Rumah peribadatan pertama itu yang ada di Bakkah. Kita akan pelajari nanti apa artinya Bakkah. Nah, orang-orang Yahudi tadinya beranggapan bahwa Baitul Maqdis itu lebih utama dari Mekah. Mereka beranggapan bahwa Baitul Maqdis itu lebih dulu dibangun dari Mekah. Padahal masa Nabi Ibrahim itu hidup sekitar 1900 tahun sebelum Masehi. Sedangkan Nabi Sulaiman yang membangun Baitul Maqdis itu hidup sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Jadi ada selisih waktu 900 sampai 1000 tahun. Nabi Ibrahim sebenarnya bukan beliau yang membangun Ka'bah. Beliau diperintahkan Allah untuk membangun kembali dan meninggikan fondasi Ka'bah. Ka'bah sudah terbangun sebelumnya. Kalau kita baca ayat kita ini, rumah peribadatan pertama, kalau begitu sejak Adam dong. Sebabnya nanti ada ulama berkata yang membangun Ka'bah adalah Adam. Kalau dari segi ilmiah kita dapat berkata begini, ada seorang pakar psikologi agama dari Amerika namanya William James. Dia katakan, dalam satu masyarakat boleh jadi Anda tidak menemukan pasar, Boleh jadi Anda tidak menemukan tempat-tempat hiburan, tetapi pasti Anda akan menemukan tempat ibadah. Kenapa? Karena manusia itu tidak bisa luput dari rasa cemas dan mengharap. Kalau orang cemas, larinya kemana? Berdoa ke Tuhan. Iya toh? Kalau orang punya harapan, apalagi yang sulit, larinya kepada Tuhan. Kalau begitu, selama manusia ini masih memiliki rasa cemas dan mengharap, selama itu juga dia akan berhubungan dengan Tuhan. Karena naluri cemas dan mengharap ada pada diri manusia, maka itu berarti sejak manusia ada, sudah ada tempat ibadah. Nah, inilah yang dimaksud di sini, sesungguhnya rumah peribadatan pertama yang dibangun untuk manusia adalah yang di Makkah gitu. Nah, kita mau lihat Makkah itu apa. Ada yang berkata yang dimaksud dengan Makkah adalah Makkah. Tapi kenapa Bak di sini? Ya, Bakka. Nah, mereka berkata begini, sebenarnya tempat keluarnya huruf B itu mirip sekali, dekat sekali dengan tempat keluarnya M. Dua-duanya bibir ya, pertemuan dua bibir. Jadi yang berkata Bakka, Makka, Bakka, dua-duanya begitu. Sehingga ayat ini dibaca Bakka, bisa juga dibaca kalau di luar Al-Quran, ya sekali lagi, bisa juga yang dimaksud adalah Mekah. Kalau Al-Quran Anda tidak bisa baca ini, inna awwala baitin wudi al-linasi lalladzi bi Makkah, tidak, harus bi Makkah. Ini bagi yang mempersamakannya. Ada yang membedakan. Makkah itu Ka'bahnya. Makkah itu kota Mekah dan sekitarnya. Sudah beda kan? Nah, jadi ayat ini menunjuk rumah peribadatan yang dibangun, yang di Makkah itu yang di Ka'bah itu yang pertama. Nah, sedangkan Masjidil Haram seluruhnya, lingkungannya seluruhnya itu namanya Mekah. Kalau ibu-ibu pernah haji, pernah ke Pasar Sengga, itu Mekah atau tidak? Itu Makkah, ya, walaupun itu bukan Makkah, ya kan? Oke, bagus. Oke. Lalladzi bi Makkah. Yang ketiga berpendapat begini. Kita lihat yang lain. Makkah itu kita lihat artinya, atau Nabi Ibrahim bahasa Kaldani, Nabi Ibrahim punya bahasa itu mengartikan Makkah dengan kota. Kota. Jadi di Lebanon sekarang ada kota namanya Ba'labakkah. Ba'al itu dewa. Dari dulu dinamai itu kota dewanya Ba'al. Kalau Makkah artinya mengisap sampai habis. Karena air tidak ada di sana, jadi orang kehausan seakan-akan mengisap airnya sampai habis. Oke, saya kira kita sampai di situ dulu. Pemirsa Metro TV, setelah jeda berikut, Tafsir Al-Misbah masih akan segera kembali lagi, tetap bersama kami. Bersama Tafsir Al-Misbah dan Bapak Quraish Shihab akan melanjutkan lagi penjelasannya. Baik, kita sudah terangkan apa beda Makkah dengan Makkah atau persamaannya. Baik. Dikatakan selanjutnya udhi'alalladhi bibakkata mubarakan wahudan lil alamin. Mubarak seakar dengan kata berkat. Berkat itu apa? Berkat adalah kebajikan yang banyak, bukan besek itu yang berkat ya. Berkat itu kebajikan yang banyak, yang mantap, yang bersinambung, itu namanya berkat. Jadi di sana ada kebajikan yang banyak, yang bersinambung dan mantap. Nah, sementara ulama mengartikannya, hal-hal yang bersifat material itu pun dinamai berkat. Nah, baru dia katakan, wahudal lil alamin, dan dia juga menjadi petunjuk untuk seluruh alam. Kita akan kembali nanti menjelaskan itu. Ada yang berkata, hudal lil alamin itu adalah anugerah spiritual. Jadi di sana ada anugerah material, ada juga anugerah spiritual. Okay. Fihi ayatum bayyinat. Di dalamnya, di sana, ada ayat-ayat, tanda-tanda kuasa Allah yang sangat jelas. Baru dia katakan, sebahagian dari tanda-tanda kuasa Allah yang jelas itu adalah maqamu Ibrahim. Apa artinya maqam? Maqam itu tempat berdiri. Okay. Yang pernah haji, maqam Ibrahim dilihat ya? Ya toh? Katakanlah di sini maqam Ibrahim, ya. Kita mau bertanya, di sini dia pernah berdiri? Pasti ya? Kira-kira di sini dia pernah berdiri juga? Di sini? Waktu dia bangun Ka'bah, ya toh? Jadi kalau begitu, ini biasa ada orang haji maunya sholat di belakang sini saja. Sebenarnya dimanapun sholat itu boleh-boleh aja, ya kan? Yang kedua kita mau lihat di sana ada tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang begitu jelas dari segi materi. Lihat itu bekas kaki Nabi Ibrahim. Ya, di dalam kaca kan sekarang bekas kakinya. Kok bisa itu? Jadi waktu beliau membangun itu, beliau mengambil batu untuk dijadikan tempat berpijak. Mestinya batu tempat berpijak itu tidak tenggelam. Tetapi ini diberi bekas oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia berbekas. Kita lihat bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Apa maknanya ini? Kita lihat dalam konteks kita sekarang. Sebenarnya Nabi Ibrahim hanya diperintahkan meninggikan fondasi Ka'bah. Iya. Kalau dia meninggikannya sejangkau tangannya, udah cukup atau belum? Sudah cukup. Tetapi dia mau menyempurnakan, dia mau lebih baik. Kalau satu orang misalnya saya suruh anak, ayo cat tembok ini. Dia cat sampai dia. Iya. Tapi kalau dia mau sempurnakan bagaimana? Dia ambil tangga, dia. Nah, Nabi Ibrahim begitu. Dia mau menyempurnakan amalnya. Dia tulus menyempurnakan amalnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberi tanda kepada semua orang. Lihat nih orang yang tulus yang ingin menyempurnakan bangunannya. Dan bangunan itu tidak hanya bertahan setahun, dua tahun, sepuluh tahun, seratus tahun. Sudah 3.000 tahun dari 1900 sebelum Masehi. Sekarang kita tahun 2000. Sudah hampir 4.000 tahun masih bertahan. Dan dari tahun ke tahun makin banyak orang berkunjung kepadanya. Itu ayat. Itu bukti kuasa Allah dan itu pelajaran buat kita agar kita kalau bekerja melakukan sesuatu itu sebaik mungkin, bahkan kalau perlu melebihi apa yang dituntut dari kita. Ada orang bekerja masuk jam 8, menurut ininya pulang jam 4. Ya. Mestinya kalau dia mau sempurnakan, jadi ini masih ada hal mau diselesaikan, dia tambah setengah jam. Bukan dia kurangi. Oke, baik, kita lanjutkan. Man dakhalahu kana amina. Siapa yang memasuki wilayah ini, dia mendapat keamanan dan ketenteraman. Yang pertama, ada yang memahami ayat ini sebagai janji dari Allah. Siapapun yang berkunjung ke Ka'bah, dia akan merasakan ketenangan. Dia lupa tugas-tugasnya yang meresahkan itu. Karena dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada lagi yang berkata, man dakhalahu kana aminan. Walaupun redaksinya berbentuk, bukan berbentuk perintah, tetapi maksudnya adalah perintah. Saya berkata begini, ini buku tidak ada yang memegangnya. Itu saya perintahkan jangan pegang atau saya beritakan bahwa tidak ada yang pegang. Bisa tidak ada yang memegangnya perintah, tetapi bisa juga bahwa saya perintahkan jangan ada yang pegang. Ini Ka'bah, siapa yang masuk ke sana maka dia merasa aman, dalam arti siapapun tidak boleh ada yang mengganggu seseorang di sana karena Allah memerintahkan agar supaya diwujudkan keamanan di sana. Tidak boleh ada yang ganggu. Karena itu dulu ulama-ulama berkata, kalaupun ada seseorang yang harus dijatuhi hukuman lantas lari ke Ka'bah, tidak boleh diganggu. Karena manda kalahu kana amin. Saya kira itu. Oke. Baik, kita akan lanjutkan lagi penjelasan dari Bapak Quraish Shihab masih mengenal surah Ali Imran. Dan tadi Pak Quraish Shihab sudah menjelaskan ayat 96. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi dengan ayat-ayat selanjutnya. Sebagai pusatnya banyak sekali menyimpan keistimewaan. Dan tadi Bapak Quraish Shihab sudah menjelaskan bahwa barang siapa memasukinya harus aman di dalamnya. Ya, selanjutnya apa, Pak? Baik, kita lanjutkan. Baru dikatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, ini sudah pengamalan Nabi Ibrahim haji kita ikuti. Walillahi. Saya ingin garis bawahi dulu satu kesan. Waktu dia perintahkan sholat, Allah berfirman aqimus sholat. Tidak ada kata lillah, ya. Waktu zakat, wa'atuz zakah. Waktu syahadat, wa'lam annahu la ilaha illallah. Waktu puasa, kutiba alaikumus siyam. Semuanya sih harus lillah, ya. Tetapi kalau haji dia tekankan, walillah. Karena apa? Godaannya haji ini banyak. Boleh jadi ada orang yang haji tidak lillah. Kalau mau jalan-jalan lihat Mekah. Ya, mau ini. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tadinya dia katakan semua harus haji. Tapi Allah kemudian mengecualikan siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Kemampuan itu berkaitan dengan fisiknya mampu. Orang yang terlalu tua tidak wajib haji. Orang yang sakit tidak wajib haji. Nah, punya bekal. Bekal buat di perjalanan, bekal di sana, dan bekal biaya untuk keluarga yang ditinggal. Jadi tidak harus jual tanah untuk berangkat ke sana. Ya kan? Nah, perjalanan itu aman. Ada kendaraan, ada transport yang aman. Kalau rusak jangan pergi. Ya kan? Nah, ada hal yang lain yang saya ingin tambahkan. Harus paham. Pergi nggak tahu haji. Sampai di sana disuruh pakaian ihram, nggak tahu bahwa nggak boleh pakai pakaian berjahit laki-laki. Harus pelajari itu baru ke sana. Oke. Wa man kafar, siapa yang kafir? Kafir itu punya makna banyak. Yang pertama, kafir tidak percaya bahwa ini wajib. Gitu? Boleh jadi juga dia percaya wajib, tapi dia katakan, enggak usah, enggak perlu. Boleh jadi juga dia sehat, dia ini, dia bilang, saya tidak akan pergi. Semua itu termasuk di dalam kata, man kafar, apa, fa inna allaha ghaniyun anil alamin. Ketahuilah bahwa Allah enggak butuh pada dia. Allah tidak butuh pada yang haji, tidak butuh juga pada yang tidak haji. Nah, yang tidak bisa haji padahal dia mau, dia diperintahkan mengundang Allah ke rumahnya. Kita diundang Allah ke rumahnya kalau kita mampu, ya kan? Yang tidak mampu bagaimana? Kita undang Allah ke hati kita, ya Allah, itu selesai persoalan, oke? Nah, baru kita lanjutkan setelah kita bicara haji ini. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Dia berbicara tentang siapa yang kafir, Allah tidak butuh kepadanya, tidak butuh kepada seluruh penghuni alam raya ini. Baru katakanlah wahai ahlul kitab. Kembali lagi ayat ini kan bicara soal Bani Israel dan sebagainya. Wahai kaum Yahudi dan Nasrani, mengapa kalian itu tidak mensyukuri atau mengapa kalian itu mengingkari ayat-ayat Allah? Padahal Allah menyaksikan atas apa yang kamu ketahui. Salah satu ayat Allah yang diingkari oleh ahlul kitab adalah kehadiran utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalian mau kufuri itu? Kenapa kalian tidak mau mengakui? Padahal Allah menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar. Allah menyaksikan amat. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja. Hai ahlul kitab, kenapa umat kamu menghalangi orang melakukan kegiatan-kegiatan dalam jalan Allah? Wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Padahal kamu ini adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan kesaksian. Sungguhnya Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minalladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Nah, ini perlu. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu taat patuh kepada sekelompok dari orang-orang ahlul kitab, mereka akan mengembalikan kamu menjadi kafir sesudah kamu beriman. Nah, ini dulu ada, tetapi di sini dia katakan sekelompok, bukan semua. Kelompok ini masih ada sampai sekarang. Ada orang-orang non-muslim yang ingin mengantar kita murtad. Ada orang-orang yang secara halus memberikan penjelasan-penjelasan yang di dalamnya ada racun-racun untuk akidah kita. Ini diperingatkan oleh ayat ini. Bagaimana kalian akan kafir lagi? Mengherankan kalau kalian kafir. Padahal ada ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan pada kalian. Dan di sisi kalian, di dalam lingkungan kalian ada Rasulnya. Kalau sekarang Rasul sudah wafat, sunnahnya ada. Maka heran itu kalau ada yang mau ingkar, yang mau kafir. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Siapa yang berpegang teguh dengan tali Allah, dengan Al-Qur'an, maka dia telah masuk di dalam jalan lebar yang lurus. Saya kira itu yang kita. Pemirsa Metro TV, setelah jeda berikut Tafsir Al-Misbah masih akan segera kembali lagi, tetap bersama kami. Antara kewajiban manusia yaitu melangkahkan kaki ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kurai Sihab, dan sekarang kesempatan bagi penonton di studio untuk bertanya langsung kepada Bapak Kurai. Silahkan. Bagaimana caranya mengundang Allah sebagai pengganti jika kita belum mampu untuk pergi haji? Bagaimana caranya tadi ya saya? Saya mau beri ibu, bapak, pemirsa suatu contoh atau kiasan. Kalau saya bertanya, bagaimana caranya saya mengundang semut ke tempat ini? Artinya kasih sesuatu yang dia senang. Bagaimana caranya supaya saya senang pergi ke tempat Anda? Lakukan sesuatu yang menjadikan saya ingin ke sana. Nah, kalau begitu, cari apa yang disenangi Allah. Allah tidak senang orang yang hatinya kotor. Nah, bersihkan hatinya. Kita baca di Al-Quran, Allah yuhibbul muhsinin. Allah senang pada orang-orang yang berbuat baik. Allah yuhibbul muttaqin. Allah senang kepada orang-orang yang bertakwa. Allah yuhibbut tawabin. Allah senang pada orang-orang yang bertobat. Allah yuhibbus sabirin. Allah senang pada orang-orang yang sabar. Allah yuhibbul mutatahhirin. Yang selalu membersihkan kita. Allah innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah senang kepada orang yang selalu mencari titik temu dan bersatu seperti satu saf di dalam perjuangan ini. Lakukan itu, kalau Anda tidak mampu pergi haji, Allah yang datang berkunjung pada Anda. Itu namanya mengundang. Saya kira itu. Ya. Satu lagi, silakan Pak. Banyak orang ketika berada di Mekah merasa dekat dengan Allah. Sadar akan jati dirinya, khusyuk dan syahdu dalam ibadah. Tapi sekembali dari sana, banyak yang lupa atau ibadahnya tidak berbekas. Pertanyaannya Ustaz, bagaimanakah agar kondisi jiwa kita tetap merasakan nikmatnya ibadah dan dekat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana caranya memelihara, ya tahu, memelihara kesan-kesan situasi yang kita alami di Mekah. Nah, ciptakan situasi yang mirip dengan itu di tempat Anda. Baca bacaan yang baik, bergaul dengan orang-orang yang baik. Lihat kembali, gampangnya, lihat kembali foto-foto Anda waktu sini. Oh, ini dulu nikmatnya. Hadirkan kembali kenikmatan itu. Nah, itu akan terpelihara. Tapi kalau begitu kembali sibuk lagi dengan kedosa dan ini ya, terkikis sedikit demi sedikit. Mungkin kembali haji hari pertama, hari kedua masih berbekas ya. Sebulan udah hilang. Karena tidak terpelihara ini. Ciptakan lingkungan yang begitu. Cobalah pagi-pagi buka ayat-ayat Al-Quran, baca Quran, sholatnya. Kalau di sana sholat subuhnya sebelum subuh sudah ke sana, di sini atau boleh jadi baru sampai di Jeddah sudah tidak sholat subuh. Nggak benar. Okay. Ini mungkin masih agak berkaitan dengan pertanyaan Bapak tadi. Ya. Kan banyak sekali orang juga yang setiap tahunnya menunaikan ibadah haji, kemudian umroh, masih ditambah umroh. Jadi setahun tuh bisa dua kali mereka ke Baitullah. Kemudian yang ditangkap kesana tuh adalah bahwa seolah-olah mereka ini ya mungkin saya juga ada teman saya juga cerita gitu. Kesana memang benar di sini tuh tidak bisa apa ya menghadirkan Allah secara langsung mungkin ya. Jadi aneh gitu kalau doa di sini kayaknya enggak srek, tapi kalau di sana tuh khusyuk dan srek gitu. Iya. Tapi ya itu kan kebetulan mampu ya Pak ya, kalau bisa berkali-kali yang enggak mampu ini. Iya, itu dia saya katakan hadirkan Allah. Ciptakan lingkungan yang sehat. Kenapa kita kalau kepanasan, kalau kita punya AC atau kita kedekat AC, kita dingin? Iya. Kenapa kalau takut basah kuyup, kenapa harus berhujan-hujan? Tidak ada alasan orang untuk, oh, saya basah karena saya kehujanan. Tidak bisa begitu. Ya, jadi kita harus menciptakan dari diri kita sendiri yang dari diri ya. Kita sendiri lingkungan kita. Ya. Ya, nanti akan kita lanjutkan lagi sesi tanya jawab ini tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Kita lanjutkan lagi sesi tanya jawab ini. Silakan langsung saja kepada para penanya. Silakan Ibu. Sesungguhnya apa sajakah yang sering menghalangi manusia untuk menerima hidayah Allah? Padahal itu semua sesuai dengan fitrahnya. Mohon penjelasannya. Apa yang menghalangi manusia menerima secara baik hidayat Allah, padahal sesuai dengan fitrah? Fitrahnya kotor Bu. Dia kotori fitrahnya. Dikotori oleh hawa nafsunya, dikotori oleh setan, baik setan manusia maupun setan jin. Itu yang menghalangi. Atau setan manusia itu tadi di sini di ayat kita ini ya ayat kita ini matasuduna an sabilillah. Kenapa kamu menghalangi orang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang di jalan Allah? Di sini dia terhalangi. Nah, ada orang yang tidak mampu membendung aral itu, halangan itu, sehingga dia terbawa arus. Ini setan dari luar nih yang datang. Nah, bisa juga dari dalam, hawa nafsunya. Dia sebenarnya udah tahu, kita lihat Bu ya, dia udah tahu. Ambil contoh yang ini, sholat subuh itu sebelum ini, tapi dia udah bangun malah, udah melek dia, ya. Aduh, tidur dulu lah, tambah lagi ini. Itu hawa nafsunya dia perturutkan. Sebenarnya Allah sudah beritahu dia, sudah beri dia hidayat. Kamu begini, kamu begini, kamu begini. Dia terhalangi sehingga pada akhirnya kalau ini berulang-ulang, itu Allah melukiskan kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu hatinya sudah karatan. Sudah kotor. Diberitahu sudah enggak mempan. Kenapa? Karena ini karatan. Kenapa dia karatan? Sedikit demi sedikit dosa dia lakukan, itu pada akhirnya berkarat. Sehingga hatinya sudah seperti cermin, sudah tidak bisa digunakan. Saya kira itu Bu ya. Oke. Ya. Masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya tentang hidayah, Pak Ustadz, mohon diberi penjelasan bahwa hidayah itu akan diberikan kepada orang-orang yang selalu berpegang teguh kepada Allah, jalan Allah. Bukankah berpegang teguh di jalan Allah itu karena dia sudah mendapatkan hidayah? Terima kasih. Hidayah ada dua macam. Hidayah pertama diberikan kepada semua orang. Itu hidayah umum, yakni memberitahu jalan yang baik dan memberitahu jalan yang buruk. Hidayah yang kedua, hidayah khusus. Hidayah khusus ini adalah mengukuhkan keinginan yang bersangkutan untuk mengikuti yang baik. Nah, hidayah ini dalam konteks jawaban pertanyaan Ibu tidak ada batasnya. Ilmu ada batasnya atau tidak? Tidak ada batasnya. Jadi jangan berkata saya sudah punya ilmu, masih bisa ditambah atau tidak? Masih bisa ditambah. Yang paling alim wa fauqa kulli ilmin alim. Hidayat juga begitu. Kita sudah dapat hidayat, tapi masih bisa ditambah lagi oleh Allah. Itu yang kita mohonkan selalu. Itu sebabnya di dalam Al-Quran ada dikatakan, wa yazidullahu alladhina ihtadaw hudan. Allah menambah hidayatnya untuk orang-orang yang sudah memperoleh hidayah. Ya, jadi itu yang kita minta. Baik. Baik. Satu lagi. Bagaimana hukumnya bagi orang-orang yang sudah mampu secara fisik maupun secara material untuk melaksanakan ibadah haji tapi menunda-nunda. Oke. Menunda-nunda. Ada bahasan di kalangan ulama. Apakah begitu orang mampu memenuhi syarat? Kalau tahun ini dia mampu memenuhi syarat, tahun ini juga harus dia laksanakan atau tidak? Mayoritas ulama berkata boleh menunda. Apa alasannya antara lain? Alasannya ayat yang mewajibkan haji itu, atau ayat yang kita baca ini, itu turunnya di tahun ketiga hijrah. Ya kan? Padahal Nabi baru berhaji pada tahun ke-11 hijrah. Beliau tunda atau tidak? Beliau tunda karena ada alasan penundaan. Karena itu ulama berkata kewajiban haji itu tidak segera. Hanya kalau menunda-nunda, saya punya kesan dari kata menunda-nunda. Itu ada. Ya, jangan sampai dia tunda-tunda, dia meninggal sebelum. Nah, jadi memang sebaiknya ya toh kita punya rencana segera. Hanya sekarang agak repot ya, kuotanya terbatas ya. Nah, Tuhan di sini melihat niat Anda. Lihat niatnya. Sudah mau berangkat ya enggak bisa ya. Apa boleh buat, enggak wajib. Baik. Iya. Kalau gitu apa yang bisa diambil intisarinya Pak Quraisy dari ayat 96 sampai yang sudah dijelaskan tadi? Iya, iya, iya. Yang pertama saya kira ayat-ayat kita ini menjelaskan keutamaan dan keistimewaan Ka'bah dan kota Mekah. Dia punya keistimewaan yang luar biasa karena di sanalah tempat peribadatan yang pertama. Yang kedua, saya kira yang melaksanakan ibadah haji atau siapapun yang berada di kota Mekah dan sekitarnya berkewajiban untuk memelihara kota itu dan tidak memberikan gangguan kepada siapapun, walaupun kepada binatang atau tumbuh-tumbuhan. Ya kan? Oke. Yang ketiga, kewajiban haji. Ada kewajiban haji, tetapi terhadap siapa yang mampu. Dan saya ingin menggarisbawahi, di samping kemampuan fisik, kemampuan biaya, dan keamanan dalam perjalanan, juga hendaknya dia mampu melaksanakan ibadah haji dengan benar, yaitu berbekal ketabahan dan kemampuan ilmiah, ya, pengetahuan menyangkut itu. Yang selanjutnya barangkali ini peringatan-peringatan selanjutnya itu hendaknya setiap kita ini berpegang teguh pada jalan Allah, berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada sunnah Rasul, karena ada sekelompok orang yang ingin mengalihkan umat Islam dari jalan yang lurus. Itu mungkin. Jadi bukan suatu kebetulan jika Mekah memang menjadi kota suci karena sudah dijelaskan dalam ayat-ayat tadi, mulai ayat 96, dan juga Mekah menjadi tujuan ibadah umat Islam di seluruh dunia. Itu yang bisa kita dapatkan hikmahnya dari pertemuan kita subuh ini. Insya Allah subuh besok kami akan kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah, selalu bersama narasumber kami, Bapak Quraisy Shihab, hanya di Metro TV. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan.